Dia telah berubah menjadi guru penjajah, misteri fakta rahasia blokade tak malam. Fenomena para ksatria biara berbaju Kristus, kalau kami bersiwa banyak putra dan roh berusia.